biminan wa ghairihi raka'ataini wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman raka'ataini sadaran min khilafatihi thumma atammaha arba'an wa qala wa haddathanahu Zuhair bin Harbin qala haddathana al-Walid bin Muslim anil Auza'i ha wa qala haddathana Ishaq wa Abdu bin Humayn qala akhbarana Abd al-Razzaq akhbarana Ma'mar jami'an anil Zuhri bihadal isnad قال بمنا ولم يقل وغيره وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة قال حدثنا أسامة قال حدثنا عبيد الله بن عمر النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا ركعتين وأبو بكر بعده وعمر بعد أبي بكر وأثمان صدر من خلافته ثم Inna Uthman salla ba'du arba'an. Fa kana Ibn Umar idza salla ma'al imam salla arba'an wa idza sallaha wahdahu salla raka'ataini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bab tentang mengqasar salat di Mina. Hadis adalah hadis dari Abdullah bin Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mengatakan bahwa annahu shalla salatal musafir. Usai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat orang musafir di Mina. Wa ghairihi di Mina dan yang lainnya. Itu maksudnya salat musafir, salat yang diqasar. Raka'atain. Dua rakaat. Wa Abu Bakr wa Umar wa Uthman raka'atain. Bakar, Umar dan Uthman dua rakaat sadaran min khilafatihi. Utsman juga dua rakaat ketika di awal dari khilafahnya. Tsumma atammaha arba'an. Kemudian beliau sempurnakan salatnya empat rakaat. Riwayat yang kedua dikatakan qala biminan wa lam yaqul wa ghairihi. Imam Muslim ingin membedakan, ada riwayat yang lain yang hanya menyebutkan Nabi salat musafir di Mina tapi tidak disebutkan selainnya. Hadis berikutnya masih dari Ibnu Umar, qal dia mengatakan shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina raka'atain. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina dua rakaat. Wa Abu Bakrin ba'dahu, dan Abu Bakar setelahnya, setelah Rasulullah juga mengerjakan salat di Mina dua rakaat. Wa Umaru ba'da Abi Bakrin. Umar yang maksudnya di waktu zaman khilafahnya Utsman, Abu Bakar khilafahnya Umar setelah Abu Bakar. Wa Uthman sadaran min khilafatihi. Uthman di awal dari khilafahnya. Thumma inna Uthmana salla ba'du arba'an. Kemudian Uthman mengerjakan salat di Mina itu setelah dari fase pertama dari awal khilafahnya. Beliau mengerjakan empat. Jadi artinya Rasulullah mengerjakan waktu haji wada, beliau kerjakan dua rakaat. Abu Bakar selama khilafahnya dia kerjakan Rasulullah SAW waktu di Mina, waktu haji wada, beliau kerjakan dua rakaat. Pasal Kemudian Abu Bakar setelah Rasulullah selama khilafahnya juga 2 rakaat. Umar begitu juga selama khilafahnya semuanya 2 rakaat juga. Utsman terbagi kepada 2. Di awal dari khilafahnya kurang lebih 6 tahun. Ada riwayat yang mengatakan 8 tahun. Itu dia qasar. Setelah itu dia sempurnakan. Tsumma inna Utsman shalla ba'du 4. Kemudian Utsman mengerjakan setelah itu 4 rakaat. Sebelumnya kita telah bahas kenapa alasan Utsman mengerjakan 4. Fa kana Ibnu Umar idza shalla ma'al imami shalla 4. Wa idza shallaha wahdahu shalla rak'atayn. Ibnu Umar apabila dia sholat bersama imam, beliau mengerjakan 4 rakaat. Apabila dia sholat sendirian, dia sholat 2 rakaat. Maksudnya di sini adalah sholatnya orang musafir. Ketika seorang musafir berimam dengan orang muqim, maka dia sempurnakan sholatnya 4 rakaat. Tapi apabila dia sholat sendirian, atau dia berjamaah dengan sama-sama orang musafir, maka dia kerjakan 2 rakaat. Atau juga kalau seandainya dia jadi imam, orang musafir nanti jadi imam, dia kerjakan 2 rakaat. Makmumnya yang muqim, dia kerjakan sesuai dengan sholat mereka masing-masing, yaitu 4 rakaat. Pernah terjadi di waktu Syekh Ibnu Utsaimin datang ke kampus. Beliau waktu itu kalau tidak salah setelah pulang dari Mekah melewati Madinah hingga tempat kita di kampus, kemudian memberikan kuliah umum. Beliau sholat zuhur. Dan beliau sampaikan sebelum sholat, saya ini orang musafir. Saya sholat 2 rakaat. Kalian setelah itu sempurnakan. Maka beliau sholat 2 rakaat menjadi imam. Kemudian kita masing-masing menyempurnakan seperti masbuk. Ya, begitulah hayah atau sifat cara tata cara untuk berimam ketika kita muqim, berimam dengan musafir. Baik. Tapi kalau seandainya musafir berimam dengan muqim, dia sempurnakan 4 rakaat seperti sholatnya imam. أحسن الله إليكم وقال حدثنا ابن المثنى وعبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى وهو القطان حاء وحدثناه أبو كريب أخبرنا ابن أبي زائدة حاء وحدثناه ابن نمير قال حدثنا عقبة بن خالد كلهم عن عبيد الله بهذا الإسناد نحوه وقال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة أن خبيب بن عبد الرحمن سمع حفصة بن عاصم أن ابن عمر رضي الله عنهما قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلاة المسافر وأبو بكر وعمر وعثمان 80 سنين أو قال 6 سنين قال حفص وكان ابن عمر radhiyallahu anhuma yusalli bi minan raka'ataini thumma ya'ti firashahu faqultu ayu ammin law sallaita ba'daha raka'ataini qala law fa'altu la atamtu as-salata. Ya, Ibnu Umar yani Hafs bin Asim, Hafs bin Asim ini menggunakannya Ibnu Umar, Asim bin Umar. Dari Ibnu Umar qala, Ibnu Umar mengatakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam biminan salatul musafir. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat di Mina, salat orang musafir. Yani maksudnya qasar. Wa Abu Bakar wa Umar wa Uthman 80 sinin aw qala 6 sinin. Abu Bakar dan Umar, Uthman itu selama 8 tahun atau 6 tahun. Qala Hafs, Hafs mengatakan wa kana Ibnu Umar yusalli bi Mina rak'atayn thumma ya'ti firashahu. Ibnu Umar ketika di Mina dia mengerjakan salat 2 rakaat. Berarti qasar. Setelah itu dia pergi tidur. Jadi dia istirahat. Faqultu ya ammi. Dan aku mengatakan karena ini adalah paman dia oleh Hafs. Ayya ammi, wahai pamanku, lau sallaita ba'daha raka'atain, kenapa tidak engkau lakukan 2 rakaat? Kan tak ada lagi nih kegiatan nih. Kenapa enggak kerjakan 2 rakaat? Ya, ini sholat sunat ba'diyah. Qal, lau fa'altu, jika aku ingin melakukannya, la'atmamtu sholata. Ini saya, aku telah sempurnakan. Yani kalau saya mau mengerjakan sholat 2 rakaat setelah sholat qasar tadi, tentu yang lebih saya utamakan adalah menyempurnakan sholat wajib. Ya. Nah, ini menunjukkan kepada kita, pelajaran bisa kita ambil, bahwa orang yang musafir tidak disyariatkan kepadanya untuk mengerjakan sholat sunat rawatib. Kecuali sholat sunat rawatib subuh. Adapun yang lain tidak dikerjakan. Ada waktu atau tidak ada waktu, tetap tidak dikerjakan. Baik. Ahsanallahu ilaikum. Qala haddatana, حدثناه يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث حاء وقال حدثنا ابن المثنى قال حدثني عبد الصمد قال حدثنا شعبة بهذا الإسناد ولم يقول في الحديث بمنا ولكن قال صلى في السفر وقال حدثناه قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بمنا صلى بنا عثمان بمنا 4 ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنا 2 ركعات وصليت مع أبي بكر الصديق بمنا 2 ركعات وصليت مع عمر بن الخطاب بمنا 2 ركعات فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعات متقبلتان وقال حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حاء وقال وحدثناه عثمان ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير حاء إسحاق وقال حدثنا إسحاق ابن خشرم قال حدثنا عيسى كلهم عن الأعمش بهذا الإسناد نحوه. طيب. Pada hadis yang disebutkan dari Abdurrahman bin Yazid, dia mengatakan shalla bina Utsmanu biminan arba'a rakaatin. Abdurrahman bin Yazid dia menceritakan Utsman mengimami kami di Mina 4 rakaat. Faqila dzalika li Abdullah bin Mas'ud. Lalu ada mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud hal itu. Fastarji'a. Ibnu Mas'ud mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hal ini maknanya bahwa Abdullah bin Mas'ud tidak menyukai untuk menyelisih sunnah. Ma'nahu karahatul mukhalafati fil afdal. Ibnu Mas'ud enggan atau tidak menyukai menyelisih yang afdal. Makanya dia kata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tsumma qala. Lalu Ibnu Mas'ud dia mengatakan shalaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Mina raka'atain. Aku salat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina 2 rakaat. Wa shalaitu ma'a Abi Bakr As-Siddiq bi Mina raka'atain. Aku salat bersama Abu Bakar Siddiq di Mina 2 rakaat. Shallaitu ma'a Umar bin Khattab bi Mina raka'atain. Aku salat bersama Umar bin Khattab di Mina 2 rakaat. Wa laita haddi min 4 rakaatin. Rak'atani mutaqabbalatan. Duhai keuntungan bagiku dari 4 rakaat itu 2 rakaat diterima. Imam Nawawi dia mengatakan, ma'nahu laita Utsman shalla rak'atain badal arba. Alangkah indahnya Utsman mengerjakan salat 2 rakaat daripada 4 rakaat. Ya. Rak'atani mutaqabbalatan. 2 rakaat yang diterima. Ya. Jadi Utsman Ibn Mas'ud kata Imam Nawawi maknanya laita Utsman shalla rak'atain. Alangkah indahnya Utsman mengerjakan salat 2 rakaat daripada 4 rakaat. Kama kana Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar wa Umar wa Utsman fi sadri khilafatihi yaf'alun. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Bakar, Umar dan Utsman pada awal-awal khilafahnya 6 atau 8 tahun mereka melakukan mengqasar di Mina. Wa maksuduhu, maksudnya di sini karahatu mukhalafati ma kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sahibah. Maksudnya di sini Utsman Ibnu Mas'ud mengungkapkan ketidaksetujuan dia atau ketidaksukaannya menyelisihi apa yang biasa dilakukan oleh Rasulullah dan 2 orang sahabat Abu Bakar dan Umar. Wa ma'a hadza, walaupun demikian, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu muwafiqun ala jawazil itmam. Walaupun demikian, Ibnu Mas'ud menyetujui pelaksanaan yang dilakukan oleh Utsman. Berarti dia menyetujui bolehnya menyempurnakan sholat musafir 4 rakaat. Walihada kana yusalli wara'al Utsman mutimman. Oleh karena itu, beliau mengajarkan sholat di belakang Utsman dengan sempurna. Walau kana al-qasru 'indahu wajiban lamastajaza tarkuhu wara'a ahadin. Kalau seandainya qasr itu menurut Ibnu Mas'ud adalah wajib, tentu dia tidak akan pernah membolehkan untuk meninggalkan ya qasr ini wara'a ahadin, di belakang siapapun. Jadi kalau dia memandang ini adalah wajib, harus tetap 2 rakaat, tidak boleh 4. Tentu beliau tidak akan mau mengikuti, tidak mau meninggalkan yang 2 rakaat. Dalam riwayat yang lain dijelaskan kenapa Abdullah bin Mas'ud mengikuti Utsman walaupun dia sendiri tidak suka sebenarnya. Karena yang sunnahnya sudah diketahui bahwa pelaksanaannya ada 2 rakaat. Maka Ibnu Mas'ud dia mengatakan alasannya adalah al-khilafu syarrun. Perbedaan itu adalah sebuah keburukan. Ya, perbedaan itu adalah sebuah keburukan. Jadi kalau kita lihat perbedaan yang seperti ini bukan perbedaan di dalam masalah usul, bukan dalam perbedaan masalah akidah. Mungkin boleh jadi orang mengkait-kaitkan, kan ini tentang sholat. Ya. Iya, tentang sholat. Sholat sangat mendasar sekali. Tetapi perbedaan yang seperti ini tidak sama dalam masalah. Maka di sini yang paling mendasar itu apa? Adalah persatuan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'an wa la tafarraqu. Jangan saling berpecah belah. Nah, itu maksud dalam masalah ini. Dia melihat bahwa kalau tetap dia bersukuh dengan apa yang dia pandang, akan terjadi khilaf, perbedaan yang kesudahannya tidak terpuji. Jadi Ibnu Mas'ud dia tahu mana yang benar, mana yang sesuai dengan sunnah. Akan tetapi mempertahankan kesatuan, meninggalkan perpecahan, ini lebih diutamakan. Baik, wallahu a'lam, kita cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.